بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في أحكام الحيض قال عن عائشة رضي الله عنها أن بحبيش كانت أسود يعرف فإذا كان ذلك فإذا كان الأب وصححه ابن حبان Hasilnya hadis Hasan yang terkena Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Ini terkait dengan darah haid yang ma'ruf. Haid pertama sekali jadi paling sebentar haid terjadi satu hari. Dan haid, shalat, puasa, tawaf. Wa fi hadisi Asma 'inda Abi Daud li tajlis fa idza ra'at fawqa al-ma' faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asr wa taghtasil lil-ghuslan wahidan wa taghtasil lil-farji wa tawaddu' fi terkait dengan sebelumnya. An Hamnata binti Jahshin datan kathirah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam astaqala inna datan min asyadi sab'ata ayyam thumma fa iza istansalli arba'atan wa ishtalatan wa ishrina fa inna dhalika tujzi wa kadhalika faf'ali kama tahyidun nisati fa'in tu'akhiri al-zuhra wa tu'thumma tagtasilihi wa tusallina wal-asra jami'an thumina al-maghriba wa tu'ajjilina al-ishtasilina wa tajma'i ali wa tagtasilina qala wa huwa a'jabul amra wa huwal khamsi wa hassanahu al شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثي حيضتك مسلم. Puan yang bersambung antara haid dan antara darah haid, maka itu kebiasaan haidnya. Waktu bagi dia untuk tidak salat dan tidak apa yang menjadi kebiasaannya. Wa fi riwayatil Bukhari wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhi akhar. Radhiyallahu anha qalat Kunna la na'uddu al-qudrah was-sufrah ba'da tuhri syai'a. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Ini jika keluar darah setelah masa haid atau setelah masa haid, maka warna apapun darah tadi setelah dari masa haid tadi, maka itu dianggap darah istihadhah. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni. وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة والصحاح الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه. Hadis ini hadis sahih. Kafaratnya seorang yang mendatangi suami seorang mendatangi istrinya yang dalam keadaan haid. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi fi hadis tawil. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na sarifa hittu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra alla tatufi bil bait hatta tathuri, muttafaqun alaihi fi hadis tawil. Qala wa an Mu'adz رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه. Ini di atas surahnya. Qala wa an ummi Salamah radhiyallahu anha kanat an-nufasa taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman rawahu khamsatu illa an-nisa'i wa lafdhu li Abi Daud wa fil lafdhi lahu wa lam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i shalah an-nifas wa sahahu al-hakim. Dan ini merupakan mazhab Ahmad. Adapun mazhab Syafi'i, mereka memandang masa nifas itu 60 hari. Adapun darah yang keluar dari lebih 60 hari dan bukan pada masa haid, maka itu dianggap bukan pada masa yang biasanya haid, maka itu dianggap sebagai darah istihadhah. Adapun jika masa itu masa yang biasa memang haid, maka itu dianggap darah haid seperti kebiasaan. Qala kitabus shalah. Qala bab al-mawaqit. Ini mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Semuanya salat wajib atas setiap mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Qala an Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma anna an-nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahdhur al-'ashr wa waqtu al-'ashri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salati al-maghribi ma lam taghib asy-syafaq wa waqtu salati al-'isha'i ila nisfi al-lail al-awsat wa waqtu salati as-subhi min tulu'i al-fajri ma lam yat ma lam tatlu'il syams rawahu muslim walahu fi hadis buraidah fi al-'asri wasyamsu baydha'u naqiyah wa min hadis abi musa wasyamsu murtafi'ah. Ini waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk salat lima waktu. Dalam pendapat Asy-Syafi'i, dalam pendapat Al-Jadid, bahwasanya waktu maghrib itu adalah seketika cukup untuk sekedar cukup untuk seorang berwudu lalu menggunakan pakaian dan salat salat serta salat sebanyak 5 rakaat, artinya salat maghrib dan salat sunnahnya. Adapun dalam qaul qadimnya seperti zahir dari hadis ini, dari tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya syafaqul ahmar. Sampai tenggelamnya Syafaqul Ahmar. Dan An-Nawi mengatakan Al-Qadim Adhar. Qaul Qadimnya ini yang lebih kuat. Karena sesuai dengan zahir dari Nas. Bahwasanya waktu salat maghrib sejak terbenamnya matahari sampai tenggelamnya syafaqul ahmar. Adapun waktu sholat isya seperti yang disebutkan pada hadis ini adalah sampai pertengahan malam, bukan sampai menjelang sholat subuh. Adapun dalam mazhab disebutkan sampai menjelang sholat subuh atau sampai masuk sampai fajar. Dan yang roji wallahu alam sampai pertengahan malam, kecuali jika seorang terlewatkan dengan sebab lupa dan sebagainya. Maka kapan dia ingat, dia segera melaksanakan sholat tersebut, termasuk sholat-sholat yang lain jika dia mengalami hal yang serupa. Adapun secara asal, waktu sholat isya dan sejak tenggelamnya syafaqul ahmar sampai pertengahan malam, dan pertengahan malam dihitung dari sejak awal waktu maghrib sampai masuk sampai fajar. Qala wa an Abi Barzakh al-Aslami, an Abi Barzakh al-Aslami radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-Asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun yani baydha qawiyah hararah, matahari itu putih dan sangat panas sekali. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha wa kana yakrahu an-naum qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bis sittina ila mi'ah ila al-mi'ah muttafaqun alaih. Ini juga menunjukkan waktu-waktu salat. Wa indahuma min hadisi Jabir wal 'isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahu mujtama'u 'ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhra was subhu kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas ghalas dalam keadaan masih gelap. Wa li Muslim min hadisi Abi Musa fa aqama al fajra hina syaqqa al fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhuhum ba'dha. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله متفق عليه. Artinya masih terang. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzat lailah bil 'isya. A'tama maknanya mengakhirkan salat isya. Hatta dhahaba 'amatul lail. Tsumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa 'ala ummati. Rawi Muslim. Mentakhirkan isya, takhirul isya ila nisfil lail al-awsat laysa illa al-fajri fa hadha al-maqsud aw hadha al-ma'na lakin qala an-nabi laula an ashqa 'ala ummati. Qala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam muttafaqun alaihi. Ini di antara sunnah bagi salat zuhur dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Sebagian ulama mengatakan hal ini berlaku pada negeri-negeri yang panas. Adapun pada negeri yang dingin, maka dia dilakukan pada awal waktunya. Qala wa an Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum a'zamu la ujurikum rawahu al khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra muttafaqun alaih. Ini waktu jawaz, terlebih bagi salat asar. Seperti hadis yang pertama pada kitab ini, kitab pada bab ini, bab mawaqit salat asar, yakni dari waktu dari sejak bayangan serupa atau sama panjang dengan benda sampai sebelum matahari menguning. Nabi mengatakan wa waqtul asri ma lam tasfarrash syamsu. Ini sebelum matahari menguning, sebelum munculnya mega-mega kuning di ufuk. Tetapi jika seorang dalam keadaan uzur dengan sebab tertentu akhirnya dia salat fajar salat asar lewat setelah mega kuning timbul tetapi belum tenggelam matahari, maka itu boleh. Jaiz. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwa fa dzakara nahwa wa qala sajdatan badala rak'atan thumma qala was sajdatu innama hiya rak'ah. Nah, yang dimaksud dengan sajadah dan rakaat di sini adalah salat satu rakaat. Rakaat ini jadi patokan utamanya. Dan yang maksud dengan sajadah hiya ar-raka'ah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu muttafaqun alaihi wal lafdhu Muslim la salata ba'da salati al-fajri. Ini tidak ada salat setelah salat fajar atau setelah salat subuh sampai matahari itu terbit dan meninggi. Karena tidak boleh juga sholat di saat matahari terbit. Tepat di saat matahari terbit. Sebagainya tidak boleh sholat tepat di saat matahari tenggelam. Qala walahu an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu thalathu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ini yang disebutkan tadi. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirah. Ini yani ketika tepat matahari di puncak. Hatta tazula syams, sampai matahari tergelincir. Wahina tatadayyafu asy-syamsu lil ghurub. Wal hakimu tsani wal hukmu tsani 'inda Asy-Syafi'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin dhaifin wa zada illa yaumal jum'ah wa kadza li Abi Daud an Abi Qatadah nahuhu. Asy-Syafi'i ini di dalam musnadnya, hadis ini ada dalam album, menyebutkan hadis dengan lafaz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salati nisfi nahar atau an salat nisfa nahar hatta tazul asy-syams illa yaumul jum'ah. Qala wa an Jubair ibn al-Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abd Manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadzal baiti wa salla ayyata sa'atin sha'a min lailin aw naharin rawahu al-khamsah wa shahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Musannif membawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya larang waktu-waktu yang dilarang tadi untuk salat tidak berlaku bagi orang yang tawaf di Masjidil Haram. Kapanpun seorang masuk Masjidil Haram, maka boleh baginya untuk tawaf, walaupun pada waktu-waktu yang dilarang untuk salat pada waktu tersebut. Qala wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqul humrah rahu Dharqutni wa sahahu Ibn Khuzaimah wa ghairuhu waqfahu. Qala wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi salah, wa fajrun tahrumu fihi salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wa lil Hakim min hadisi Jabir nahwuhu وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامِ إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ وَفِي الْآخَرِ إِنَّهُ كَذَبَ إِنَّهُ كَذَنَ بِالسِّرْحَانِ. Ini fajar itu ada dua, fajar yang mengharamkan makan dan membolehkan sholat. Ini yang disebut dengan fajar Sadiq atau fajar Siddiq. Adapun yang kedua adalah fajar yang seorang haram untuk sholat, yakni sholat subuh, artinya belum masuk waktu sholat subuh, dan halal bagi seorang untuk makan, yakni makan sahur. Nah, ini yang disebut dengan fajar kadzib. Bedanya, fajar kadzib itu muncul lebih dahulu daripada fajar Sadiq, dan fajar kadzib itu fajar atau suatu cahaya, pendaran cahaya di ufuk yang meninggi. Seperti fajar tetapi cahayanya meninggi ke atas. Adapun fajar Sadid, cahayanya melintang ufuk. Cahaya putih dan dia melintang ufuk. Itu beda antara fajar Sadid dan fajar Kadzib. Jika seorang melihat cahaya di ufuk tetapi cahaya tadi meninggi ke atas, maka itu adalah fajar Kadzib. Boleh seorang untuk sahur pada saat itu dan tidak boleh seorang untuk melaksanakan sholat subuh pada waktu itu. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali salatu fi awwali waqtiha rawahu Tirmidzi wal Hakim wa shahahahu wa asluhu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz limiqatiha, bukan di awali makti, fi awali maktiha, tapi limiqatiha. Dan pada tempat yang lain ala mawaqitiha. Qala wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatul wa rahmatullah wa akhiruhu afullah. Akhrajahu Dharqutni bi sanadin dha'ifin jiddan. Bal maudhu, bahkan hadis ini maudhu walid Tirmizi min hadis Ibnu Umar fa dzakara nahwahu dunal awsati wa huwa dha'ifun aidha. Demikian juga hadis ini pun hadis maudhu. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salata ba'da al-fajri illa sajdataini. Akhraj al-khamsah illa an-Nasa'i. Hadis ini sahih dengan berbagai jalurnya. و Wa fi riwayatin Abdul Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atayil fajri. Wa mithluhu lidarqutni an ibni Amr ibn al-As. Ay Abdullah ibn Amr ibn al-As, ibni al-As. Qala wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala shughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri fa sallaitu huma al-an qultu afa naqdi ma idza fatatna qala la akhrajahu Ahmad Wali Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha bimakna. Hadis ini menunjukkan bagi orang yang memang memiliki uzur sehingga dia terhalang atau terganggu untuk melaksanakan sholat sholat sunnahnya, maka boleh bagi dia untuk mengganti setelah di tempat yang memang lapang baginya. Misal di sini Nabi terhalang untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur, lalu beliau melaksanakannya setelah beliau melaksanakan sholat asar. Dan wajib untuk sholat-sholat yang diganti dengan sebab uzur ini dikerjakan secara tertib sesuai dengan urutannya. Naqifu huna, insyaAllah nuwasil ghadan. وفي وقت آخر ونقف على باب الأذان نتكلم في صفات الأذان إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خير دعوانا الحمد لله رب العالمين